Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif wa hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu Maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'rufan bisidqi wa kana as-sidqu min sifatih sallallahu alaihi wasallam al-barizah. Shahida lahu bidzalika al-adu was-sadiq. Wa lamma ba'atha Allah ta'ala ila an-nasi jami'an وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين صار ينادي بطون قريش فلما حضروا قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم صدقية قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Lu'lu' al-Maknun. Dan kita akan lanjutkan tentang karakteristik atau kekhususan sifat-sifat istimewa yang dimiliki Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul, yang memudahkan dakwah beliau untuk diterima berikutnya. Berkata pengarang kitab kita, kana Rasulullah sallam ma'rufan bisidqi, adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kejujurannya. Kejujuran adalah merupakan sifat yang paling menyolok pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran ini yang dimiliki Nabi diakui oleh musuh-musuhnya maupun diakui pula oleh kawan-kawannya. Ya, bukan hanya kawan yang mengakui, bahkan musuhnya pun mengakui. Tatkala Allah mengutusnya kepada seluruh manusia, tatkala Allah memerintahkan agar Rasulullah menyampaikan misi kenabian ini, misi kerasulan kepada kerabat-kerabat dekatnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Safa, kemudian menyeru kabilah-kabilah yang dibawa Quraisy. Tatkala mereka datang berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan muqaddimah dalam perkataan beliau. Kata beliau, "Ara'aitukum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi?" Seandainya aku beritahukan kepada kalian ada rombongan pasukan berkuda yang akan datang di yang mereka telah tiba di lembah dan mereka akan menyerang kalian, apakah kalian kira-kira percaya dengan omonganku ini? Qalu, mereka berkata, "Na'am, ya, ma jarrabna 'alaika kadziban qat." Kami tidak pernah mengetahui daripadamu kedustaan. Kami tak pernah menjumpai engkau sekalipun berdusta. Inilah ungkapan Nabi ketika memulai dakwanya secara terang-terangan. Setelah Rasulullah memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, setelah itu datanglah perintah untuk menjelaskan dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar, beritakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi naik ke Gunung Safa, Nabi mengumpulkan Quraisy dan suku-suku di bawahnya. Ya. Maka mereka mengatakan, "Ya, kami tak pernah mengetahui engkau berdusta. Apa yang kau katakan itu benar?" Ya. Ini menunjukkan kejujuran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa lamma qala Hiraqul Malik Ar-Rumi li Abi Sufyan bin Jarbi Harbin wa kana lam yazal musyrikan, "Hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala?" قال لا فقال هرقل فقد عرفت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. Ya, persaksian dari Raja Heraklius bagaimana termuat dalam kitab-kitab sirah, bahkan dalam Sahih Bukhari, Raja Heraklius yang berkedudukan di Romawi ya ingin menjumpai ya orang-orang yang satu suku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, karena telah sampai ke telinganya berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ingin mengecek kebenaran tersebut, menanyakan kepada orang terdekat daripada Nabi. Kala itu Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik. Abu Sufyan pemimpin Quraisy. Mereka dalam satu misi perdagangan. Tatkala mereka telah tiba di negeri Hira yang berdekatan dengan perbatasan Romawi ya, Raja Romawi perintahkan agar Raja Hira membawa mereka ke Romawi ya, bertemu Heraklius. Bertemulah mereka di sana. Raja bertanya dengan melalui penterjemahnya, siapakah di antara kalian yang paling dekat hubungannya dengan orang yang mengaku Nabi tersebut. Abu Sufyan mengatakan, saya yang terdekat dengannya. Ya, maka raja mempersilakan Abu Sufyan duduk di depannya, dan selain Abu Sufyan, para sahabat-sahabat Abu Sufyan, para pedagang yang berjalan bersamanya, yang mereka semuanya musyrikun, di belakang Abu Sufyan duduk. Berkata raja kepada Abu Sufyan oleh penterjemahannya, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Dan wahai kalian, sahabat-sahabat Abu Sufyan, kalau kalian mendapati Abu Sufyan berkata dusta, katakan dusta. Karena itulah Abu Sufyan tak berani berkata dusta. Dan dia banyak bertanya tentang Nabi SAW, asal-usul Nabi, nasab Nabi, ya, bagaimana agama Nabi SAW, apa yang diperintahkan, apa yang dia larang. Di antara sejumlah pertanyaannya adalah ini yang kita akan bacakan. Berkata Abu Sufyan, berkata Raja Heraklius, hal kuntum tattahimunahu bil kadhib, apakah pernah kalian mencurigai dia pernah berbuat dusta, qabla an yaquda ma qal, sebelum dia mendakwahkan apa yang dia dakwahkan sekarang. Qala, berkata Abu Sufyan, dan dia musuh bebuyutannya, la, tak pernah. Kita ketahui peperangan Uhud, Abu Sufyan memimpin kaum musyrikin yang hampir menghabisi kaum muslimin. Dia berkata dengan jujur, la, tak pernah Nabi berdusta sallallahu alaihi wasallam. Maka Heraklius melalui penterjemahnya mengatakan, aku yakin, faqad araftu annahu lam yakun liyada al-kadhib alan. Aku yakin tatkala dia tidak pernah berdusta kepada manusia, mustahil dia berdusta atas nama Allah SWT. Ini adalah perkataan Raja Heraklius. Ditanyakan lagi oleh Raja Heraklius, hal kana yaghdir, pernahkah dia berkhianat dalam perjanjian antara kalian dengan dia? Kata Abu Sufyan, tak pernah, kecuali sekarang sejak aku tinggalkan, tak tahu apa yang terjadi dengannya. Kata Abu Sufyan, tak ada kalimat yang bisa kusisipkan untuk dapat membuat dia itu jelek di pandangan mata Raja Heraklius kecuali kalimat itu saja. Tak pernah dia berkhianat kecuali setelah aku tinggalkan, aku tak tahu kondisinya. Hanya itu saja. Ya. Berkata Ahmad Syauqi rahimahullah, bisi wal amanati fis siba was-sidqi lam ya'rifu ahlus sidqi wal umana. Kejujurannya ketika kecil, keamanahnya ketika kecil, tak pernah diketahui, ya, seperti itu oleh orang-orang yang jujur dan ahli amanah. Tak ada yang seperti Nabi SAW. Ya, ya man lahul akhlaqu ma tahwal ula minha, wahai orang yang memiliki akhlak yang menyenangi segala perkara-perkara yang mulia, yang luhur, yang tinggi, wa ma yata'asyaqul kubara, yang mimpinya adalah mimpi orang-orang besar. Lau lam taqum dinan laqamat wahdaha dinan. Sekiranya akhlaknya saja, ya, dia datang tidak membawa agama, maka cukuplah akhlaknya itu menjadi agama. Tudhi'u binurihil anak, yang dapat menyinari dengan akhlaknya itu hari-hari. Zanatka fil khuluqil azimi syama'ilu, sungguh berbagai perangaimu yang begitu mulia, yang begitu agung telah menghiasi dirimu. Yughra bihinna wa yula'ul kurama, yang membuat orang-orang yang mulia ingin dan berharap dapat sepertimu. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usulan li rahimi. Wasulan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasulan li rahimi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika kullih wasulan li rahimi, atufan 'ala al-fuqara'i wa dawi al-hajah wa yuqri ad-dhaifa wa yu'inu ad-du'ifa ويمسح بيديه يؤس البائسين بؤس البائسين ويفرج كرب المكروبين وقد وصفته بهذا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في بدء الوحي فقالت كلا والله لا يحزيك الله أبدا إنك لتصل رحما وتحمل الكلا وتقصب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. Kemudian sifat lainnya, sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasulan lirrahim, adalah Nabi sosok yang begitu kuatnya menyambung silaturahmi sebelum menjadi Rasul. Ini akhlak-akhlak mulia yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memudahkan beliau dalam berdakwah. Karena dalam berdakwah begitu kuatnya hubungan antara akhlak seorang da'i, perangainya, budi pekertinya dengan apa yang didakwahkan. Seorang dai yang ilmunya hebat, ya pemahamannya jenius, akalnya cerdas, hafalannya luar kepala, namun tak sesuai antara dakwahnya dengan karakter dirinya, dengan apa yang dia ajarkan kepada manusia, akhlaknya jauh daripada ilmunya, biasanya tak sukses dakwahnya. Tapi Nabi SAW sebelum menjadi Rasul telah sempurna akhlaknya. Ya, karena itulah beliau SAW terkenal menyambung silaturahmi, begitu lembutnya kepada fakir miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, senantiasa beliau tak sungkan-sungkan menyambut tamu, memuliakan tamu, memberi jamuan tamu, menolong orang-orang lemah, mengusap dengan kedua tangannya, ya, orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, melapangkan orang-orang dalam kesempitan. Hal ini telah diterangkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Selepas Nabi pulang dari Gua Hira, Nabi khawatir yang datang kepadanya itu hantu atau syaitan atau jin atau apa saja. Karena itulah dia menggigil, karena baru dipeluk Jibril sekuat-kuatnya. Bayangkan antum tak pernah jumpa makhluk aneh dalam kegelapan, dalam kesendirian, tiba-tiba dipeluk kuat-kuat, dikatakan kepada Nabi, Iqra Muhammad, baca. Dia mengatakan, ma'a Nabi Qari, aku tidak bisa membaca, berkali-kali. Ya, sampai akhir Jibril menyuruhnya untuk mengulangi, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Intinya setiba pulang di rumah, Rasulullah khawatir jangan-jangan yang datang kepadanya ini adalah jin atau syaitan yang akan mengganggu hidupnya. Maka apa jawaban Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika menghibur suaminya? Berkata Ibunda Khadijah, "Kalla wallah, sekali-kali tidak, tak mungkin terjadi denganmu hal itu. Demi Allah, mustahil. La yukhzikallahu abada. Allah tak akan pernah menghinakanmu. Kenapa? Engkau tak layak dihinakan. Innaka latasilur rahim. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, wa tahmilul kalla, engkau menanggung beban orang-orang yang terbebani dengan hutang, ya, dengan berbagai macam masalah, masalah hidup. Wa tuksibul ma'dum, engkau berikan kebutuhan orang-orang yang tak berpunya. Wa tuqridh dhaif, engkau muliakan tamu, engkau jamu tamu. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq, engkau sentiasa menjadi pahlawan dalam membela kebenaran. Ya, segala macam perkara-perkara musibah yang datang, engkaulah menjadi pahlawannya, menolong orang-orang dalam musibah. Tak akan mungkin Allah menghinakanmu. Yang datang kepadamu hantu, mustahil. Yang datang kepadamu syaitan, mustahil. Karena engkau tak akan mungkin dihinakan Allah dengan budi pekertimu. Sampai akhirnya Ibunda Khadijah membawanya kepada Waraqah bin Nawfal, barulah Rasulullah SAW yakin. Yang datang kepadanya, kata Waraqah bin Nawfal, sesungguhnya datang kepadamu yang pernah datang kepada Musa, Namusul Akbar, Jibril. Naam. Wa min hadzal 'arudil mujazi nara anna hayatan nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'thati kanat amthala hayatin wa akramaha wa ahfalaha bi ma'anil insaniyah wa syarafi wal karamati wa 'azamati nafsi thumma nabbahu Allah ta'ala wa ba'athahu fanamat hadhil fadailu wa tara'amat fanamat naam هذه الفضائل وترعرعت وما زالت تسمو فروعها وترسخ أصولها وتتسع أفياؤها حتى أضحت فريدة في تاريخ الإنسان في هذه الدنيا. نعم. ومن هذا العرض الموجز dari apa yang telah kami paparkan secara singkat ini, nara kita melihat bahwasanya kehidupan Nabi SAW sebelum beliau diutus sebagai Rasul adalah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, dipenuhi dengan sifat-sifat luhur, begitu pekanya, begitu sosialnya, begitu tingginya nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya beliau, betapa dermawannya beliau, alangkah besarnya jiwa beliau. Subhanallah. Setelah itu barulah Allah menjadikannya sebagai nabi. Ya, dan diutuslah dia sebagai nabi. Maka setelah dia menjadi nabi, bertambah, tumbuh, subur, berkembanglah berbagai macam perangai-perangai dan sifat-sifat akhlak-akhlak mulia tadi. Sebagaimana ya bertambah hari, bertambah pulalah berbagai macam perangai-perangai mulia tersebut menghiasi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagikan pohonan ya yang semakin lama semakin tumbuh cabang-cabangnya, semakin menghujam akarnya, semakin menjadi rindang ranting-ranting dan daunnya, sehingga jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam faridatan fi tarikhil insan fi hadid dunya, sosok yang benar-benar istimewa, orang nomor satu yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan di seluruh permukaan bumi ini. Al-insanul kamil, manusia sempurna, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi dari sisi kemanusiaannya sempurna beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang dapat menandingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah menjadikannya sebagai penghulu para nabi. Kalau ini menunjukkan nabi itu akhlaknya mulia. Kejujuran, kelembutan, kasih sayang. Maka semua orang yang mendakwakan Islam kasar, ya, mulutnya kotor, mencela, mencerca, itu bukan menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghujat, menyuruh orang kepada dirinya gila dengan wibawa, ini bukanlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tak pernah Nabi ajarkan kita demikian. Betapa lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada musuh-musuhnya. Tak pernah berkata-kata kasar. Karena itulah Allah telah mengatakan kepada Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai pembelajaran kepada kita semuanya, dakwah ini bukan berhasil dengan lemah lembut. Sebagian orang mengira salafi itu orang yang keras. Semakin keras semakin bagus kesalafiannya. Semakin sangar, semakin tak pernah senyum, semakin hebat kesalafiannya, itu salah total. Pemahaman yang keliru. Allah mengatakan kepada nabinya yang mulia, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika. Kalaulah engkau itu keras hati, kasar lidah, orang-orang akan lari padamu. Maka Nabi SAW begitu tinggi akhlaknya. Maka kalau engkau mau mengetahui sosok dai, lihatlah bagaimana akhlaknya, perangainya, kehidupannya, kejujurannya, komitmennya. Ya. Itu yang akan menentukan dakwah seorang sukses. Walaupun ilmunya hebat, gelarnya tinggi, profesor, doktor, tapi jika akhlaknya jauh tertinggal di belakang, takkan sukses dakwahnya. Berarti ilmunya hanyalah merupakan hiasan yang menghiasi zahirnya saja, tidak sampai ke dalam batinnya. Naam. Assalamualaikum ilaikum. إن هذه الحياة الفاضلة المثلى ده من أكبر الدلائل على ثبوت النبوة صلى الله عليه وسلم فما سمعنا في تاريخ الدنيا قديمها وحديثها أن حياة كلها فضل وكمال وهدى ونور وحق وخير كحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعهد في تاريخ البشر أن شخصا يسمو على كل مستمعه ويعيش فيه وينشأ مبرئا من كل نقائصه ومثالبه وهو نابع منه ولأن نورا ينبعث من وسط ظلمات ولا طهارة تنبع من وسط أدناس وأرجاس ولأن علما يكون من بين جهالات وخرافات اللهم إلا إذا كان ذلك الحكمة وأمر جرى على غير المعهود والمألوف وما ذلك إلا لإعداد النبي صلى الله عليه وسلم لنبوة. نعم. Kata beliau, kata pengarang kitab kita, inna hadhil hayat al-fadilat al-muthla, sesungguhnya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini, contoh-contoh suri tolan yang maha tinggi, benar-benar menunjukkan ya kebenaran dakwah Nabi SAW. Dia adalah seorang Nabi SAW. فَمَا سَمِعْنَا فِي تَارِيخِ الدُّنْيَا قَدِيمَهَا وَحَدِيثَهَا. Kami tak pernah mendengar dalam sejarah dunia ini, baik sejarah yang lampau, sejarah yang sekarang, أَنَّ حَيَاتًا كُلَّهَا فَضْلًا وَكَمَالًا. Ada sosok manusia yang hidupnya semuanya adalah karunia, kebaikan, kesempurnaan, wahudan wa nur, kehidupan yang semua penuh dengan hidayah, petunjuk, wa haqqun wa khabir, penuh dengan wa khairun, penuh dengan kebenaran, kebaikan, kehayati Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kehidupan Nabi SAW. Maka Allah jujur ketika mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas perangai budi pekerti yang agung. Subhanallah. Maka hendaklah setiap orang berupaya mengikuti akhlak beliau, menjadikan beliau sebagai contoh suri tauladan. Walam ya'had fi tarikhil bashar, tak pernah ada dalam sejarah umat manusia, anna syakhsan yasmu ala kulli mujtama'ihi, ada orang yang dia meninggi mulia di atas ya dari semua masyarakatnya. Wahuwa ya'ishu fi, yang dia hidup di tengah-tengah mereka, tapi dia tinggi sendiri, menjulang ke langit dengan akhlaknya, perangainya, budi pekertinya. Wa yansha'u mubarra'an min kulli naqasihi, yang tumbuh berkembang lepas dari segala macam aib, kekurangan, wa mathalibihi, keburukan. Wa huwa nabi'un minhu, padahal dia hidup, tumbuh di tengah lingkungan yang begitu buruknya. Subhanallah. Ya, Nabi SAW diutus pada masa kegelapan yang paling teruk. Dunia yang paling teruk adalah masa Nabi diutus SAW. Ya, Allah Jalla wa'ala mengutus Nabinya di tengah-tengah masa yang paling suram. Tapi beliau tumbuh dengan segala macam bentuk kemuliaan akhlak, kemuliaan diri, keagungan. Ya, wala anna nuran yanba'itsu min wasati dhulumat, tak pernah kita dengar ada cahaya muncul daripada kegelapan. Kegelapan menghasilkan kegelapan. Wala taharatan tanbu'u min wasati adnas, tak pernah kita dengar ada sesuatu yang suci muncul daripada segala macam bentuk kotoran, arjas, segala macam bentuk kekejian, najis. Tak pernah kita dengar kok. Yang dalam kotoran-kotoran pula, ini enggak. Subhanallah. Dalam debu itu ada intan permata. Wala anna ilman yakunu min baini jahalatin wa khurafat, tak pernah kita dengar dalam sejarah manusia ada ilmu yang muncul, tumbuh, berkembang di tengah-tengah kejahilan, di tengah-tengah khurafat. Tak ada. Allahumma illa idha kana dhalikal hikmah, tapi semua yang terjadi untuk Nabi karena hikmah. Wa amrun jala jara ala ghairil ma'hud wal ma'lub, perkara yang tak biasanya. Kebiasaannya buruk menghasilkan yang buruk, baik menghasilkan yang baik. Wa ma dzalika illa li'idadin nabiy sallallahu alaihi wasallam ulinnubuwah. Ya, semuanya ini adalah merupakan persiapan agar kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam siap menjadi sosok nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. قال البصيري كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. Ya, البصيري memuji Nabi SAW, cukuplah ilmu yang kau miliki ada di tengah-tengah orang-orang yang buta huruf sebagai bentuk mukjizat pada zaman yang penuh dengan kejahiliahan. Ya, sementara engkau memiliki adab yang begitu tinggi di tengah-tengah kejahilan, ya rahmatmu kepada anak-anak yang yatim sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala ibn Ishaq fi sirati fa shabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala yaqlahu wa yahfazuhu wa yahutuhu min aqdar al-jahiliyah lima yuridu bihi min karamatihi wa risalatihi hatta balagha an kana rajulan wa afdala qaumihi muru'atan wa ahsanuhum khuluqa wa akramahum hasaba wa ahsanahum jiwara wa azamahum hilma wa asdaqahum haditha wa azamahum amanah wa ab'adahum minal fuhshi wal akhlaki allati tudannisu rijala tanazzuhan wa taqarruman hatta masmuhu fi qawmi illa al-aminu lima jama'a Allahu fihi minal umuri as-saliha. Ibn Ishaq dalam kitab sirahnya, sirah Ibn Ishaq, ini kitab sirah yang paling tertua yang kita ketahui adalah yang tulis oleh Ibn Ishaq. Kemudian datang selanjutnya Ibn Hisham. Dia menceritakan dalam kitab sirahnya, sirah artinya adalah ya, biografi kehidupan Nabi SAW. Fasyabba Rasulullah, maka Rasul pun tumbuh menjadi pemuda. Wallahu ta'ala yakla'uhu yahfazuh, sementara di dalam penjagaan Allah Jalla fi'ula. Allah senantiasa memantaunya, menjaganya, dan memeliharanya daripada segala macam kotoran-kotoran jahiliyah. Karena Allah ingin memuliakan Nabi SAW, memberikan kepadanya risalah, sehingga jadilah dia sosok laki-laki yang sempurna, menjadi sosok laki-laki yang paling utama di antara kaumnya, kewibawaannya paling utama, akhlaknya paling mulia, yang paling dermawan, yang paling baik, ya, nasabnya yang paling baik dalam bertetangga, yang paling lembut, yang paling jujur dalam berkata-kata, yang paling tinggi mengemban amanah, yang paling jauh daripada segala macam perkara keji dan akhlak-akhlak yang telah mengotori banyak lelaki-lelaki pada masa tersebut. Nabi tak pernah berdusta, tak pernah berzina, tak pernah menyembah berhala, tak pernah minum khamar. Subhanallah. Razzuhan wa takarruman, semuanya Rasulullah jauh daripada perkara-perkara keji tersebut. Sehingga namanya di tengah-tengah kaumnya tak ada lain kecuali gelar yang sangat tersebar dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Karena dia telah mengumpulkan segala macam perkara-perkara kebaikan ini. Subhanallah. Naam. Wa qala al-Qadi Iyadun, wa kana sallallahu alaihi wasallam majbulan 'alaiha, ay al-akhlaq al-hamida. في أصل حلقته وأول فطرته لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية. بركات القاضي عياد رحمه الله adalah Nabi SAW majbulan alaiha, benar-benar ya akhlak tersebut, budi pekerti, amanah dan segala kebaikan itu adalah perkara yang terpatri dalam sosok Nabi SAW. Ya, ayil akhlaqul hamidah, segala macam akhlak terpuji tersebut, fi asli khilqatihi, adalah merupakan bagian daripada karakter tabiatnya. Wa awwali fitratihi, begitulah Allah ciptakan dia sesuai dengan fitrahnya yang suci. Lam tahsul lahu biktisab, bukan dengan berupaya belajar, ya, akhirnya dengan berupaya syarapaya memiliki akhlak tersebut, tidak. Jadi akhlak itu al-ikhwatu fillah. Akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang merupakan perangai seseorang, yang dia tak apa-apa telah Allah fitrahkan memiliki perangai yang baik. Ada yang kedua namanya perangai muktasab, perangai yang diupayakan. Misalnya, setiap orang akan mampu menjadi orang yang dermawan ketika dia berusaha. Awalnya kikir, paksa dirinya berinfak, bersedekah, bantu kawan. Lambat laun menjadi kebiasaan, lambat laun menjadi darah daging, lambat laun menjadi karakter. Ini namanya muktasab. Ini adalah sesuatu yang diupayakan. Ada yang tidak. Secara, subhanallah, fitrahnya Allah ciptakan dia dermawan. Ya. Karena itulah ketika datang utusan dari salah satu suku kabilah, ya, mendatangi Nabi SAW. Ada salah seorang sahabat. Sementara semua sahabat-sahabatnya datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa Nabi, dia tidak. Ketika sampai dia tak langsung berjumpa Nabi Sallam, tapi dia mandi dulu, dia berbersih-bersih baju, memakai pakaian terbaik, memakai parfum Al-Ashad namanya. Kemudian dia datang kepada Nabi Sallam. Nabi bertanya, mengapa engkau terlambat daripada kaummu? Dia katakan, ya Rasulullah, aku datang ingin berjumpa denganmu. Aku merasa tak nyaman dengan pakaian dari safar, maka aku berbersih-bersih dulu, ya, menenangkan diriku dulu, sampai akhirnya setelah aku bersih, aku berjumpa denganmu. Kata Nabi, inna fika, sesungguhnya dalam dirimu khaslataini yuhibbuhuma Allah wa Rasuluh. Dalam dirimu itu ada dua perkara, dua perangai, dua karakter, dua akhlak yang terpatri dalam dirimu yang dicintai Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal-anat. Al-hilmu, kebijaksanaan, bijaksana, lembut. Al-anat, tidak tergesa-gesa. Maka dia berkata, ya Rasulullah, apakah kedua perangaiku ini adalah merupakan perkara yang muktasab aku upayakan, atau dia adalah merupakan perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala patrikan dengan diriku. Jibrillah, kata Nabi, keduanya adalah perkara yang Allah patrikan ada pada dirimu. Ini menunjukkan dua perangai ini bawaan dirinya. Ya, maka ada orang yang memang bawaannya baik, dermawan, jujur, dan seterusnya. Ada orang yang harus memaksakan dirinya untuk menjadi dermawan, menjadi baik, menjadi jujur. Yang pertama ini adalah perkara yang sifatnya ya jibillah. Yang kedua sifatnya muktasab. Adapun perangai Nabi semuanya jibillah, semuanya jibillah. Maksudnya memang begitulah Allah SWT ciptakan beliau, bukan diupayakan oleh beliau SAW, bukan berusaha payah merubah karakter itu bisa. Maka jangan sampai kita mengatakan tak bisa kurubah karakterku, bisa. Andai kata kita punya karakter buruk, punya akhlak buruk, bisa kita rubah. Kebiasaan buruk bisa dirubah. Subhanallah. Ya, Al-Qayyim mengatakan, jangankan pada manusia, pada hewan saja karakter hewan itu bisa dirubah. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kera yang diasuh, dibesarkan, diajarkan, dipaksa sehingga dia menyelesaikan karakter tabiat asalnya. Tengok topeng monyet. Bagaimana kera berjalan? Dia berjalan lurus. Dia bisa membawa sepeda, bisa macam-macam. Kenapa bisa? Karena karakternya telah dirubah oleh manusia. Dan disebutkan bahwa mereka membutuhkan sampai 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun merubah karakter kera sehingga patuh tunduk. Subhanallah. Kera saja bisa dirubah karakternya, apalagi kita. Yang penting ada kemauan. Ya, karakter malas bisa dirubah menjadi rajin. Karakter pelit bisa dirubah menjadi dermawan. Ya, semuanya bisa dirubah. Karakter rajin merokok bisa berhenti. Subhanallah. Jangan katakan tak bisa gantikan, tak ada cerita. Ya, semuanya bisa dirubah. Adapun Nabi SAW, semuanya adalah merupakan bawaan Nabi SAW sendiri, bukan diupayakannya. Kata beliau, lam tahsul lahu biktisabin. Semua budi pekerti kemuliaan akhlak tersebut bukan dengan upaya Nabi SAW, berusaha payah, wala riyadhah, bukan dengan berlatihan, illa bijudin ilahiyin, semuanya karena kebaikan Tuhan, kedermawanan Allah Jalla wa'ala, wa khususiyatin Rabbaniyah, kekhususan daripada Rabb yang diberikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, karakter bisa dirubah. Berubahlah kita kepada yang baik. Ya, walaupun membutuhkan waktu, membutuhkan masa. Kita yang kikir bisa jadi dermawan. Kita yang malas belajar bisa jadi penuntut ilmu. Bisa. Jangan katakan, aku kok malas sekali ngaji ya. Kok bisa rajin? Paksakan dirimu dulu. Seminggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, lambat laun akan jadi darah daging. Semua dengan dipaksa. Rubah perangai, rubah karakter. Selalu ngomong jorok. Ya. Banyak kita lihat karena lingkungan membuat anak-anak muda, banyak anak-anak. Ngomongnya selalu yang baik, yang buruk-buruk. Ya. Itu semuanya karakter bisa dirubah. Kalau dia mau, ya, kalau dia bersungguh-sungguh bisa dirubah. Naam. Wa qala al-Imam Dzahabi rahimahullahu taala walladzi la raiba fi أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا ومن الخيانة والكذب والسقر والسجود لوثن والاستكسام بالأزلام ومن رذائل والسفه وبداء اللسان وكسب العورات فلم يكن يطوف عريانا ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة بل كان يقف بعرفة وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة لأنه كان يعرف ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah tabaraka taala, ya, dalam kitab Syiar A'lamun Nubala'nya, والذي لا ريب فيه, sesuatu yang tak diragukan padanya, annal mustafa sallallahu alaihi wasallam kana ma'suman, nabi adalah sosok yang ma'sum, makna ma'sum terpelihara, terjaga daripada segala keburukan. Qabla al-wahyi, sebelum datang kepadanya wahyu, wa ba'dahu, setelah datang kepadanya wahyu, wa qabla at-tasyri', sebelum datang syariat, terpelihara dari zina secara total. Nabi tak pernah berzina, padahal zina adalah hal yang lumrah di masa mereka, lumrah sekali. Hanya orang-orang yang berakal saja yang mereka alergi berzina. Di negeri-negeri kafir, negeri yang penuh kebebasan, zina hal yang biasa, kumpul kebo hal yang biasa. Tapi ada 1, 2, 3 orang yang mereka tak menerima logika sehat mereka untuk berzina. Ada. Ya, yang namanya khamar, minuman keras, itu minuman biasa yang senantiasa menghiasi majelis-majelis mereka. Tapi ada 1, 2 orang yang fitrahnya lurus tak menerima akal sehatnya meminum khamar. Subhanallah. Ya. Maka demikian juga dengan Nabi SAW. Beliau terjaga daripada zina, daripada pengkhianatan, dusta, mabuk. Tak pernah beliau SAW sujud kepada berhala, terpihara. Tak pernah beliau melakukan ya, undian, mengundi nasib dengan berhala-berhala, ya, dengan juru kunci berhala, dari segala macam keburukan, kebodohan, dari lisan yang buruk. Bayangkan orang Yahudi mengatakan assalamu alayka, wahai Muhammad, matilah engkau. Nabi tak menjawab dengan kataan serupa, hanya mengatakan waalaikum. Ya, subhanallah. Wa kashfil aurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terjaga daripada kebiasaan mereka membuka aurat. Padahal terbiasa orang-orang Arab tawaf bertelanjang, subhanallah. Nabi terjaga. Dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagian masyarakat iyadan billah biasa mereka mandi telanjang di sungai-sungai, laki-laki dengan laki-laki telanjang, perempuan dengan perempuan, biasa. Akhlak perangai yang buruk. Tapi di antara manusia ada yang tak menerima hal tersebut. Tak masuk di akalnya. Menampakkan auratnya pada orang lain. Falam yakun yatufu riyana, Nabi tak pernah tawaf telanjang. Wala kana yaqifu yawma Arafah ma'a qaumi bi Muzdalifah, tak pernah ikut kaumnya ketika wukuf di Arafat pada musim haji. Wukuf di Muzdalifah, tak pernah dia wukuf di Arafah. Kaumnya semua wukuf di Muzdalifah, dia tidak. Dan itu syariat Ibrahim, wukuf di Arafat, bukan di Muzdalifah. Kata kaumnya, kita ini ahlu hal haram. Arafat itu di luar haram, ketika wukuf jangan kita keluar haram. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Subhanallah. Nabi tidak ikut mereka. Wala kana yaqifu bi Arafah, tapi Nabi tetap wukufnya di Arafah. Wa bi kulli halin law bada minhu syai'un min dhalika. Ya. Lama kana alaihi tabi'atun li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam ya'rif. Ya. Dan segala keadaan apapun yang muncul, yang tampak, Nabi tak pernah ikut. Padahal Rasulullah mengetahuinya. Ya. Tetapi karena kesempurnaan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau enggan mengikuti hal-hal demikian. Tak mungkin terjadi dalam sosok diri Nabi sallallahu alaihi wasallam hal demikian. Naam. Wa qala Dr. Muhammad Abu Syahba rahimahullahu taala, laqad qara'na siyar al-hukama wal falasifa wal abaqira wal muslihin wa ashab al-nihal wal madahib qadiman wa haditha, fama wajadna hayata ahadin minhum takhlu min as-sududi 'anil fitrati salima wa tafkiri sahih wal khuluqi radiy. Ima min nahiyatil akidati wa tafkiri, wa ima min nahiyati suluki wa akhlaki, wa ghayatu ma yuqalu fi asmahum wa azkahum. Kafal mar'a nubalan an tu'adda ma'ayibuhu. Hashal anbiya wal mursalin, faqad nasha'ahum Allah. Hashal anbiya wal mursalina, faqad nasha'ahum Allah subhanahu wa ta'ala ala akmalil ahwali wa adimil akhlaki, wa qad balagad durwata fil kamali khatamahum wasayyirul bashari khatamuhum wasayyirul bashari kullihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Berkata Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullah, laqad qara'na siyar al hukama, kita terbiasa membaca biografi orang-orang yang bijak, wal falasafa wal falasifa, kita membaca biografi para filsuf, ya, wal abaqira, orang-orang yang jenius, wal muslihin, kita biasa membaca biografi para pembaharu, wa ashaban nihal, membaca segala macam ya pendiri-pendiri agama, pendiri-pendiri mazhab yang lalu, yang sekarang. Tidak pernah kita dapati ada seorang pun yang selamat daripada penyimpangan, daripada fitrah yang lurus. Ada saja sedikit banyaknya kekilapan mereka, kekeliruan mereka. Ya, tak ada satupun orang yang selamat daripada ya kekurangan. Ya, ada saja kekurangan mereka. فما وجدنا حياة أحد منهم تخلو من الشذوذ عن الفطرة السليمة والتفكير الصحيح. Ada saja mereka ya menyimpang daripada pemikiran yang benar, daripada akhlak yang baik. Kadang-kadang dari bab akidah mereka menyimpang, dari pemikiran mereka menyimpang. Kadang-kadang dari perangainya, akhlaknya. Yang paling tinggi kita bisa mengatakan mereka adalah orang-orang yang dikatakan kafal mar'u nublan an tu'adda ma'aibuh. Cukuplah seseorang dianggap mulia ketika bisa dihitung jari aibnya. Tapi Nabi sempurna. Semua orang yang hebat-hebat, orang besar, ada saja kekurangannya, ada aibnya. Bahkan semua ulama yang begitu hebat-hebat, ada kekurangannya, ada ketergelincirannya. Karena itu dia katakan, ma min alimin illa walahu zallah. Orang alim sehebat apapun pasti punya kekeliruan. Tapi Nabi tidak. Hasyal anbiya, kecuali para Nabi, para Rasul, Allah Jalla wa'ala telah menyempurnakan akhlak mereka, kondisi mereka, keadaan mereka. Ya, dan yang telah mencapai tingkat kesempurnaan adalah penutup para nabi. Dia adalah pemimpin seluruh manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sampai di sini insyaallah kita lanjutkan kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.